الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan haribaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membahas satu pasal yang berjudul Man Tuqrahu Imamatuhu, orang-orang yang makruh menjadi imam. Jadi ada orang-orang yang kalau dijadikan imam, maka itu adalah sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci, walaupun salatnya tetap dianggap sah. Penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata, wa tukrahu wara'a fasiqin, makruh hukumnya sholat di belakang orang yang fasik. Apa itu fasik? Para pemirsa Niaga TV, yaitu ahlul maksiyah, orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, itu disebut dengan orang yang fasik. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala ketika menjelaskan makruhnya salat di belakang orang yang fasik, beliau berkomentar, "As-salatu khalfal fasiqi sahihatun kama marra." Dan salat di belakang orang yang fasik itu adalah sah salatnya sebagaimana sudah kita sebutkan hukumnya. Lakin ma'al karahah. Hanya saja salat di belakang mereka itu sah ma'al karahah, tapi makruh dilakukan. Tentunya kalau makruh ya kalau ada imam yang lain, maka dialah yang diutamakan daripada orang fasik tersebut. Diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatul maktubatu wajibatun خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر." Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, salat itu wajib. Salat itu adalah wajib. Baik dilakukan di belakang orang Islam atau di belakang orang yang fajir ahli maksiat. Amila wa in amila al-kabair. Walaupun ahlu maksiat itu melakukan dosa-dosa besar, tapi kalau kita sholat di belakangnya sah, hanya saja tukroh. Apa itu tukroh para pemirsa Niaga TV? Dimakruhkan. Kalau ada imam yang lain, maka imam yang lain tersebut yang bukan orang fasik adalah utama. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa innama kurihat khalfahu walau min mislihi lima warada. Adapun dalil yang menunjukkan sholat di belakang orang yang imam ahlul maksiat adalah makruh dan bukan haram adalah sebuah riwayat yang bunyinya a'immatukum syufa'ukum, para imam-imam kalian adalah kelak yang akan memberikan syafaat untuk kalian. Fal yanzuru biman tastashfa'una, maka kalian lihat dulu kata Nabi kepada siapa kalian meminta syafaat. Wal fasiqu la yahsuluhu lisyafaati wala tasihhu wala tanfa as-salatu khalfahu. Dikatakan di sini orang yang fasik, orang yang ahlul maksiat, la yasluhu lisyafa'ah, dia tidak cocok untuk memberikan syafaat. Fala tanfa salatu khalfahu, fala tanfa as-salatu khalfahu, maka salat di belakangnya tidak ada faedahnya, yaitu salat di belakang orang-orang yang fasik. Hadis yang baru saja kita bacakan, ma'asyiral muslimin, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat yang lain, dari seorang yang bernama Sa'ib ibn Khallad radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan amma qawman fabasaqa fil qiblah wa rasulullahi yang zuru. Para pemirsa Niaga TV, di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang maju ke depan menjadi imam. Ketika dia menjadi imam, apa yang terjadi? Dia meludah ke bagian depan. Dia meludah ke arah kiblat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faragha. Maka orang itu, ya, yang tadi salat dalam kondisi meludah ke arah kiblat, ditegur oleh Rasulullah. Beliau berkata, La yusalli lakum. Orang itu tidak lagi boleh menjadi imam untuk kalian. Fa arada ba'da dzalika an yusalli lahum famana'uhu. Dan setelah itu laki-laki yang sempat jadi imam, yang meludah ke arah kiblat itu, sempat akan dijadikan imam lagi, tetapi ditolak oleh masyarakat. Wa akhbaruhu biqauli Rasulillah, kemudian mereka menyampaikan sabda Rasulullah, yaitu na'am, ya, wa fi riwayatin annaka adzaita Allah wa rasulah, engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi para pemirsa Niaga TV, ada orang-orang yang kalau kita sholat di belakangnya makruh. Salah satunya adalah orang yang fasik. Dalilnya tadi jelas. Adapun yang menunjukkan sahnya sholat di belakang orang yang fasik, tadi sudah kita sebutkan dalilnya riwayat Imam Abu Daud. As-salatul maktubatu wajibatun khalfa kulli muslimin barron au fajiron wa in amila al-kabair. Salat yang wajib itu, ya, wajib dilakukan di belakang orang Islam, baik orang Islam itu adalah orang yang baik ataupun orang yang fajiron. Apa itu fajiron? Orang yang tidak baik. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian penulis berkata, wa fa'atin wa tamtamin wa lahinin wa fa'fa'i wa fa'fa'i wa fa'fa'in fa'fa'in wa tamta wa tamtamim wa lahinin. Apa ini artinya? Kata beliau, makruh salat di belakang orang yang fa'fa'in. Apa itu fa'fa'in? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, alladhi yukhti'u fi harakatil ahruf, yaitu yang salah ketika membaca harokat satu huruf. Harusnya alhamdu, dia baca alhamda misalnya. Harusnya an'amta, dia baca an'amti atau an'amtu. Ini salah fi harakatil huruf. Dikatakan di sini wal karahiyatu idzam lam yughayyir al lahan al makna. Apabila lahannya itu tidak sampai mengubah makna. Au ghairul makna wa kana fi ghairil Fatihah. Dan itu makruh kalau kesalahannya bukan di surat Al-Fatihah. Jadi ada orang baca surat Al-Fatihah, setelah itu setelah Fatihah dia melanjutkan dengan membaca surat yang lain, walaupun terjadi tadi apa namanya fa'in, itu dimaafkan. Tetapi kalau kata beliau, ya, itu sampai mengubah makna, atau itu terjadi di surah Al-Fatihah, fala yasihul iqtida'u al-qari. Jadi ada dua kondisi para pemirsa Niaga TV. Kondisi yang pertama, kesalahan bacaan yang dia lakukan sampai mengubah makna. Sampai mengubah makna. Dalam kondisi ini tidak boleh kita di belakangnya. Kalau sampai mengubah makna. Kondisi yang kedua di mana kita tidak boleh salat di belakangnya adalah ketika dia salah dalam membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Dia adalah salah satu bagian terpenting dalam salat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, أو غير المعنى وكان في غير الفاتحة makruh kalau selain surah Al-Fatihah. Kalau kesalahannya terjadi pada Al-Fatihah, apalagi sampai mengubah huruf kata beliau dan mengubah makna, fala yasihhu iqtida'ul qari, maka tidak sah iqtida' mengikutinya. Yang mengikuti orang tersebut adalah tidak sah. لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ رُكْنٌ فِي الصَّلَاتِ كَمَا عَلِمْتَ. Karena Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat sebagaimana engkau sudah tahu, kata beliau. Yang mana yang jadi rukun? بِكُلِّ حُرُفِهَا وَحَرَكَاتِهَا. Baik huruf-hurufnya, harokat-harokatnya, itu semua masuk ke dalam kategori Fatihah. فَإِذَا اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا لَمْ تَسِحْ الصَّلَةِ. Maka apabila ini tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Ya. وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ لِلْضَرُورَةِ. Lalu bagaimana? Kalau dia memang bisa Al-Fatihahnya seperti itu. Dia belum belajar. Ya, ada kesalahan dalam membaca. Kata beliau, kalau untuk sholat sendiri, silahkan. Kalau untuk sholat sendiri, silahkan. Artinya dia tidak menjadi imam sholat berjamaah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pembahasan tentang mantukrohu imamatuhu. Ada orang-orang yang dimakruhkan menjadi imam. Satu siapa tadi para pemirsa Niaga TV? Yaitu orang yang fasik. Itu mereka makruh menjadi imam. Yang kedua adalah fa'in wa tam tamim wa lahinin, ya, yaitu mereka yang membaca surat di dalam Al-Qur'an ya selain daripada Al-Fatihah dan di dalamnya terdapat kesalahan, maka ini masih bisa diberikan toleransi karena surat yang dibaca di dalam Al-Qur'an selain surah Al-Fatihah adalah hukumnya sunnah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membacakan satu pasal yang berjudul Fima yata'allaqu bi mauqifil imami wal ma'mum. Terkait dengan mauqif al-imam wal ma'mum, posisi berdiri imam dengan makmum. Coba kita lihat. As-sunnatu an yaqifa adh-dhakarani fasa'idan khalfal imam. Yang disunnahkan adalah apabila makmumnya adalah dua orang atau lebih, an yaqifa khalfal imam. Mereka berdiri di belakang imam. Ini kalau jamaahnya dua atau lebih. Jadi saya sholat berjamaah, di belakang saya ada dua orang atau lebih, maka mereka sholat di belakang saya. Wadzakarul wahidu an yaminihi. Adapun kalau yang menjadi makmum itu adalah cuma satu orang, maka itu posisinya di sebelah kanan. Kalau dua orang, di belakang imam, kanan-kiri. Tapi kalau yang sholat hanya satu orang, karena terlambat misalnya, kita boleh sholat berjamaah, hanya saja di posisi, sebelah kanan. Jadi posisi sebelah kanan. Fa in jaa'a akharun ahrama an yasarihi. Kalau ketika ada orang berjamaah, makmumnya cuma satu, tiba-tiba datang jamaah yang lain, maka hendaknya dia berdiri di sebelah kiri. Summa yata'akharani in amkana wa illa taqaddamal imamu. Apabila ada dua orang makmum, yang pertama datang duluan, maka dia berada di sebelah kanan, yang belakangan datang di sebelah kiri, maka boleh imam memerintahkan dua orang itu untuk mundur, atau imamnya yang maju, kalau memang tidak mungkin mundur. Jadi ada dua ya, posisi makmumnya sendiri, maka persis di samping imam. Kalau posisi makmumnya adalah lebih dari satu orang, kanan-kiri imam. Kalau lebih dari itu, didorong ke belakang atau imamnya maju ke depan. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, fa in jaa'a akharun ahrama an yasarihi. Apabila ada orang yang lain datang dia datang lalu takbiratul ihram di sebelah kirinya, summa yata'akharani in amkana, kemudian keduanya mundur apabila mungkin, wa illa taqaddamal imamu, kalau tidak mungkin mundur maka imamnya yang maju. Wa in hadara rijalun wa sibyanun wa nisa'un, taqaddama ar-rijalu thumma sibyanu thumma nisa'u. Apabila hadir untuk melaksanakan salat berjamaah ada laki-laki dewasa, ada anak-anak, ada perempuan, maka urutannya adalah yang pertama adalah ar-rijal, yaitu laki-laki, yang kedua adalah as-sibyan, yaitu perempuan, anak-anak, summan nisa, kemudian perempuan. Jadi urutannya laki-laki yang dewasa, kemudian anak-anak, kemudian perempuan. Ini kalau makmumnya tadi ada laki-laki dewasa, ada anak-anak, ada perempuan, maka urutannya di belakang imam persis adalah orang dewasa, setelah orang dewasa adalah anak-anak, baru nanti di saf yang ketiga adalah perempuan. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah salat bersama Nabi di satu malam. Faqumtu an yasarihi, maka Nabi pun berdiri di sebelah kirinya, ya. Shallaitu ma'an Nabi dzata lailatin faqumtu an yasarihi. Kata Ibnu Abbas, aku salat bersama Nabi satu malam dan aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Jadi Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri. Fa akhadha Rasulullah bi ra'si min wara'i. Maka Rasulullah memegang kepalaku dari belakang. Faja'alani an yaminihi, kemudian aku dipindahkan ke sebelah kanan. Ini dalil para pemirsa Niaga TV, kalau berjamaah hanya dua orang, antara imam dengan makmum, maka posisi imam adalah di sebelah kiri, posisi makmum sebelah kanan. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas, beliau menginap di rumah bibinya Maimunah, Nabi sholat malam di rumah tersebut, Ibnu Abbas bermakmum kepada Nabi, Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, maka kepala Ibnu Abbas dipegang oleh Nabi, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhumah, annahu shalla khalfa Rasulillah, sesungguhnya beliau pernah salat di belakang Rasulullah. Faqama an yasarihi, kemudian sahabat ini berdiri di sebelah kiri Nabi. Fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani fa qumtu an yaminihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutar diriku sampai aku berdiri di sebelah kanannya. Tsumma jaa Jabbar ibni Sakhr. Kemudian datanglah seseorang yang bernama Jabbar ibni Sakhr. Fa qama an yasari Rasulillah. Maka laki-laki ini berdiri di sebelah kiri. Jadi Nabi tadinya salat berdua, makmumnya berdiri di kanan. Berdiri di kiri, mohon maaf, dipindahkan ke kanan. Lalu datang jamaah yang kedua, datang makmum yang kedua, dia berdiri di sebelah kiri. Fa akhadha Rasulullah bi aidina jami'an fadafa'na hatta aqamana khalfahu. Ya, kemudian Nabi memegang tangan kami berdua, lalu kami digeser ke belakang. Jelas tidak para pemirsa Niaga TV? Nabi sedang salat di depan. Datang seorang sahabat yang bernama Jabir. Dia ambil posisi kiri, dipindah oleh Nabi ke kanan. Datang lagi orang yang kedua, dia ambil posisi sebelah kiri, berarti Nabi jadi imam di tengah, kanan kirinya makmum. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dua-duanya digeser ke belakang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah dapat dalil kalau makmumnya sendiri sebelah kanan. Kita sudah dapat dalilnya. Kita pun sudah dapat dalil bahwa kalau makmumnya dua orang, yang datang pertama di posisi sebelah kanan, yang datang kedua di posisi sebelah kiri. Kemudian imam hendaknya mendorong mereka mundur ke belakang atau imamnya maju ke depan. Itu sudah kita dapatkan dalilnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabi wa ummi Sulaim khalfana." Ya, kata Anas bin Malik, kami pernah satu ketika salat, aku bersama seorang anak yatim di rumahku, kata Anas bin Malik. Kemudian Nabi sholat bersama kami, ya, kata Anas bin Malik, aku sholat di belakang Nabi, dan Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas, di belakang anak-anak. Berarti urutannya, kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, kemudian perempuan, maka perempuan di posisi keempat. Pertama paling depan imam, yang posisi sub pertama adalah dewasa, kemudian anak-anak, yang paling terakhir adalah perempuan. Dalam hadis dikatakan khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik sub perempuan adalah yang terakhir, sedangkan sebaik-baik sub laki-laki adalah yang paling pertama. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin piring tepung dan biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan.

Wallahu alam bisawab ya, tidak masalah kaum wanita melaksanakan salat berjamaah. Tidak masalah wanita melakukan salat berjamaah sesama mereka. Ya, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dari seorang sahabat yaitu ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau kanat tuazzinu wa tuqimu wa ta'umman nisa'a wa taqumu wasatahunna. Bahwasanya dahulu beliau mengumandangkan azan untuk kaum wanita, sesama wanita. Beliau pun pernah iqamah. Beliau pun pernah memimpin salat menjadi imam. Wa taqumu wasatuhunna, dan beliau berdiri di tengah-tengah jamaah. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa kaum wanita itu boleh melaksanakan salat berjamaah. Ya, bahkan salah seorang dari mereka misalnya iqamah atau azan, tapi tentunya tidak menggunakan pengeras suara yang menjadikan suara mereka terdengar. Hanya di antara mereka saja, hanya di antara orang yang hadir di tempat yang tertutup, di ruangan yang terbatas untuk kaum wanita, silakan, tidak masalah. Lalu mereka menjaharkan, ya memang jahar, maghrib, isya, subuh itu dijaharkan, tidak masalah. Ya apalagi di dalam ruangan itu tidak ada yang lain kecuali kaum wanita. Itu yang pertama. Adapun kesalahan dalam membaca Al-Fatihah sudah kita sampaikan beberapa kali. Dikatakan oleh penulis, fa in kana fil fatihati, apabila kesalahannya ada dalam surah Al-Fatihah, baik itu mengubah huruf, baik itu salah dalam membaca harakat, ya, dan lain sebagainya, fala yasihhu iqtida'ul qari ya bihi, maka orang yang bisa membaca Al-Fatihah tidak sah beriktida atau bermakmum atau mengikuti orang yang salah dalam bacaan Al-Fatihahnya. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Sudah kita bahas juga sebelumnya, ya, hendaknya kita mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Berpisah dari jamaah tersebut dengan cara, ya, kita berniat dalam hati, ya Allah, saya keluar berjamaah, saya tidak lagi berjamaah dengan orang itu dan saya salat sendiri. Itu mufaraqah. Wallahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanya Ustaz, gini, masalah sholat sunat suruh. Katanya kan kita sholat sunat suruh. Sholat sunat suruh. Silahkan. Iya, kedengaran Ustaz. Iya. Ya. Katanya kan kita kalau sholat sunat suruh itu pahalanya sama seperti haji dan umroh sempurna gitu ya. Terus apakah kan katanya kalau kita pergi haji atau umrah itu dosa-dosa kita akan diampuni seperti bayi yang baru lahir, suci, bersih gitu ya. Apakah berarti kalau kita melaksanakan sholat sunat suruk berarti dosa-dosa kita juga akan diampuni seperti pahala haji dan umrah seperti itu, Ustaz? Itu saja, Bu. Nah, terus gini, Pak Ustaz, yang kedua. Kita nih di lingkungan tempat tinggal kita nih ada ibu-ibu saling ngobrol. Katanya masalah wanita yang datang bulan, apakah boleh wanita yang datang bulan itu membaca Al-Quran? Soalnya masing-masing mendapat, kita nih kurang ilmu agama gitu ya, masing-masing berpendapat, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh, jadi bingung gitu, ada yang bilang macam-macam lah, masing-masing berpendapatnya. Jadi yang sebenarnya gimana, apakah wanita yang sedang datang bulan itu boleh? Iya, iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari ibu hamba Allah di Kalimantan terkait dengan sholat syuruk atau sholat isyraq, ya, apakah karena Nabi bersabda, barang siapa yang sholat isyrok mendapatkan pahala haji dan umroh. Apakah artinya semua keutamaan haji dan umroh kita dapatkan? Tentunya tidak. Ya, tidak. Hanya keutamaannya saja, hanya pahalanya saja, bukan keutamaan haji dan umroh. Tentunya keutamaan haji dan umroh banyak. Misalnya tadi yang ibu singgung, yaitu hadis Nabi, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak mengucapkan kalimat yang jelek, dan dia tidak melakukan perbuatan tercela, maka seolah-olah dia baru dilahirkan oleh ibunya. Raja'a, dia pulang dalam kondisi waladathu ummuhu, baru dilahirkan. Dalam riwayat dikatakan, tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunub, kama yan fiyan nar al-kir. Ya, ikutilah antara haji ke umroh, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Wa fi riwayatin Rasulullah berkata, wal hajjul mabruru laisa lahu jaza'un illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga. Artinya di sini bahwa orang yang salat subuh berjamaah, kemudian dia berdiam diri di masjid sampai syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, dia seolah-olah mendapatkan pahala haji dan umrah. Pahalanya saja, bukan keutamaan-keutamaan haji dan umrah. Ya, kalau keutamaan haji dan umrah tentunya dilakukan oleh orang-orang yang haji dan umrah. Allah alam bissawab. Adapun masalah wanita membaca Al-Qur'an, memang itu masalah khilafiyah. Ya, masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i dilarang. Ya, walaupun ini masalah khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Seperti Imam Syaukani rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya mengatakan tidak masalah dengan syarat dia tidak menyentuh mushaf tersebut, tetapi membaca baik itu dari hafalan atau dari selain mushaf. Dalil mereka adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika beliau mengikuti ibadah haji wada bersama Nabi, saat itu ibunda kita Aisyah mengalami haid, lalu beliau menangis karena hajinya bersama Nabi dalam kondisi haid. Maka Rasulullah berkata, jangan menangis. Haid itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan atas kaum wanita. Maka Nabi berkata kepada istrinya, lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji dan umroh, kecuali tawaf dan salat. Kecuali apa? Tawaf dan salat. Artinya Nabi tidak melarang kecuali apa? Tawaf dan salat bagi wanita yang haid. Oleh karenanya kata para ulama, tidak masalah dia membaca Al-Quran. Ya, walaupun sebagian mengatakan tadi tidak boleh, ya, dan berdalil bahwa dalam hadis dikatakan, aku tidak menghalalkan Al-Quran untuk orang yang junub. Walaupun para ulama membedakan antara junub disebabkan karena berjima atau bercampur badan atau mimpi dengan haid. Karena berjima, bercampur badan itu mudah dibersihkan. Tapi kalau haid tentunya tidak bisa dibersihkan kecuali kalau intihau al-muddah. Kecuali kalau memang masa haidnya sudah habis. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya tentang imam yang tidak berzikir dan pulang lebih dulu meninggalkan makmumnya, dan bagaimana makmum itu tetap melanjutkan zikirnya atau tidak? Allah alam bissawab, ya, zikir setelah sholat itu tidak terkait dengan imam. Artinya, baik imamnya berzikir atau dia keluar karena satu keperluan, maka makmum tetap melanjutkan zikir. Jadi syarat sahnya zikir bukan keberadaan imam. Ya, bukan, ya. Hanya saja para imam hendaknya bisa menjadi teladan untuk para makmum. Tapi kalau memang dia harus keluar dikarenakan faktor tertentu, misalnya ada hal yang ingin dia ambil atau dia ingin buang hajat dan lain sebagainya, maka tidak masalah dia keluar terlebih dahulu dan hendaknya makmum melanjutkan membaca zikir. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Baik, silakan Bapak. Dari mana Bapak? Ya, Pandeglang. Pandeglang, baik. Ya, saya mau bertanya, kami di sini ada kumpulan itu kata Pak Ustaz itu setelah apa itu katanya ada yang wajib ada yang wajibnya sudah awal gitu. Kalau secara cerita saya ada ingat gimana kata itu apa sebenarnya soalnya kata yang dibuka masih ada kalau nggak mau pengen dari awal lah. Coba diulang Bapak, ada yang berpendapat umroh itu wajib. Ya, ada yang wajib itu umroh. Yang wajib itu kan bulan Syawal itu. Yang wajib itu umroh bulan Syawal. Iya, wajib ya bulan Syawal. Syawal, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah. Iya, nah itu bulan Syawal dan jadi katanya kalau misalnya itu dari jarak itu kan kalau itu mau kan ya. Artinya pertanyaan Bapak, apa hukum umroh di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah? Iya, yang ini mah umroh, katanya wajibnya itu. Wajibnya itu bulan awal aja. Apakah ada wajib itu? Baik. Itu saja Bapak. Baik. Wallahu a'lam bishawab sebenarnya, iya ulama beda pendapat ya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i yang saya tahu umroh itu sifatnya wajib. Ya, umroh itu sifatnya wajib. Ya. Terlebih lagi kalau dikaitkan dengan haji, itu disebut dengan umroh wajib. Dan umroh wajib, yaitu umroh yang memang kaitannya dengan haji, itu dimulai dari bulan Syawal, lalu Zulqa'dah dan Zulhijjah. Artinya umroh yang wajib, umroh yang diikuti dengan haji. Dengan tiga cara, baik haji tamattu', ya, ataupun haji qiran, ataupun haji ifrad. Ya, tiga cara itu. Nah, umrah yang mengiringi haji itu sifatnya wajib. Umrah yang mengiringi ibadah haji itu sifatnya wajib. Misalnya Bapak ingin pergi haji, Bapak berangkat, ternyata Bapak kebagian berangkat di awal bulan Zulqa'dah. Maka Bapak melaksanakan umrah wajib dulu. Setelah itu Bapak lepas pakaian, ya lepas pakaian ihram dan menggunakan pakaian biasa sambil menunggu hari Arafah. Nah, itu kita katakan umrah yang wajib. Ya, begitupun dengan dua cara yang lain, baik itu ifrad ataupun qiran ya. Tiga jenis apa cara melaksanakan ibadah. Jadi kalau dilakukan di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah apalagi dengan niat akan dia sambung dengan haji, maka itu menjadi umrah yang wajib. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak. Ini di kampung saya nih ada peristiwa, jadi sebelum sholat jenazah, itu sholat wajib dulu, sholat wajib dulu, bisa. Nah, posisi waktu itu, mayat sudah ada di depan makmum, Ustaz. Nah, ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Ketika salat Isya, si mayit ada di depan makmum. Iya. Baik, itu di saja. Di samping mayit itu, Ustaz. Itu saja, Bapak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa tidak masalah. Ya, karena itu statusnya masih jenazah. Bukan kuburan. Yang dilarang oleh Nabi adalah salat menghadap kuburan. Nabi berkata dalam hadisnya, La tusalli ilal kubur. Ya, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Adapun kalau sekedar meletakkan jenazah agar lebih mudah setelah sholat langsung disolat jenazahkan, maka gak ada masalah. Tapi kalau mau ditaruh di belakang dulu bagus, untuk tidak memberikan was-was dan lain sebagainya, itu taruh di belakang dulu. Ketika salam sholat isya langsung bawa ke depan. Tapi kalaupun ditaruh ke depan, ya itu tidak sampai merusak apa namanya sholat isya tersebut. Ya salat isya-nya sah ya, karena yang dilarang oleh Nabi bukan salat menghadap mayit tapi salat menghadap kuburan. Ya Nabi melarang salat menghadap kuburan. Ya wal aslu fin nahyi litahrim, dan hukum asal larangan itu adalah haram. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat ihram umroh haji kita pakai masker karena seperti pandemi atau musim dingin sekali. Apakah ada kafaratnya? Jika ada kafaratnya apa? Syukran. Wallahualam bishawab. Ini kondisinya kondisi darurat. Ya, ini kondisinya kondisi darurat. Ya, kalau memang kondisi darurat ya tidak masalah. Ya, kondisi darurat tidak masalah kita memakainya. Dan yang saya tahu tidak ada kafaratnya kalau memang kondisi apa darurat. Ad-darurah tubihu mahzurat. Ya, kondisi darurat menjadikan yang dilarang itu menjadi boleh. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada anjurannya dalam agama Islam pada satu Muharram dirayakan? Karena di tempat kami selalu dirayakan. Allah bissawab ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memerintahkan kita mengikuti para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan generasi yang saleh yang komitmen dengan jalan para sahabat seperti para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan yang kita tahu dari perjalanan mereka dalam sejarah atau sirah perjalanan hidup mereka, kita tidak mendapatkan bahwa Nabi, para sahabat, para tabi'in atau generasi yang datang setelahnya, baik para imam fikih atau para imam hadis, yang mereka menjadikan satu Muharram sebagai momentum hari raya. Tidak. Ya, Rasulullah datang ke Madinah, sedangkan orang Madinah punya dua hari raya, yaitu Mihrajan dan hari raya namanya Nairuz. Maka Nabi berkata, sesungguhnya Allah qad abdala lakuma, ya, telah Allah gantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Nabi membatasi hari raya umat Islam hanyalah apa? Idul Fitr dan Idul Adha. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Pekalongan, bila tetangga memberikan undangan selamatan 7, 40 dan 100 hari, padahal tidak ada tuntunannya dalam Islam, ya sudah kita tidak datang, Pak. Ya tidak datang. Ataupun kalau kita datang, lebih kepada terkait dengan takziahnya saja. Ya, ada takziah, kita datang, kita bawakan makanan, minuman, kita berikan nasihat sabar, lalu kita pulang. Adapun mengikuti satu ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi, perkumpulan di hari ke-7, ke-40 dan ke-100, tentunya Allah alam bisab tidak diperbolehkan. Ya, berdasarkan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Allah alam bisab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak Ustaz, mau bertanya mengenai masalah akhwahir. Baik. Jadi saya punya saudara itu punya anak. Nah, anaknya itu sudah meninggal. Kalau sudah terlihat, dia kan sudah punya harta atau warisan dari orang tuanya yang namanya hibah. Yang namanya hibah. Setelah itu meninggal, orang tuanya kan masih ada. Nah, itu bagaimana harta yang sudah dihibahkan itu akan dihibahkan lagi kepada orang tuanya? Sudah besar, anaknya sudah besar itu, Pak, ya, sudah dewasa. Terima kasih, itu aja Ustaz pertanyaannya. Baik. Wallahualam bissawab ya. Seseorang meninggal ya. Dia belum menikah. Ya, dan dia pernah diberikan harta yang banyak oleh ayahnya misalnya. Kemudian anak itu meninggal, apakah hartanya kembali ke ayah atau bagaimana? Ya tentunya kita jalankan hukum waris yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya tidak kembali ke ayah. Ya, tidak kembali ke ayah secara total, tetapi sebagiannya kembali ke ayah. dan sebagian kembali kepada ahli waris yang lain, misalnya ibunya. Ya, kalau memang cuma anak sama ayah, ya berarti cuma nanti ahli warisnya cuma dua saja. Ya ahli warisnya cuma ayahnya dan ibunya. Ya ayahnya dapat sulus ya sepertiga dan sisa kalau saya tidak salah. Dan ibunya dapat sepertiga saja. Ya ayahnya dapat sepertiga dan sisanya. Kalau memang ahli warisnya cuma dua, yaitu ayahnya dan ibunya. Ya, dan tidak diambil seluruhnya oleh ayahnya. Ya, tidak diambil seluruhnya oleh ayahnya kalau memang sudah dihibahkan, diberikan kepada anak tersebut. Apalagi dia belum punya anak keturunan, belum punya istri, maka ya ayah dan ibu adalah ahli warisnya. Ya, Allah alam bissawab. Bolehkah seseorang menggunakan nama Abdullah, Abdul Jabar, Abdul Salam? Silahkan, silahkan saja. Tetapi ya cari penulisan yang benar, bukan Abdul Salam, Abdus Salam. Ya Abdus Salam, dalnya dimasukkan ke sin. Abdus Salam, Abdul, Abdul Rahman, bukan Abdul Rahman, tapi Abdul Rahman. Abdus Salam, ya Allah alam bissawab. Apakah keutamaan puasa 9 dari Abu Khairul di Tanjung Priok? Tentunya ada keutamaannya ya, bahwa Nabi datang ke kota Madinah dalam kondisi orang-orang Madinah berpuasa di tanggal 10. Maka Nabi berkata, kenapa kalian berpuasa? Maka mereka menjawab, itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka beliau berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka Nabi berkata, nahnu aula bi Musa minhum, kita lebih utama atas Nabi Musa dibandingkan mereka. Maka Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram, yang keutamaannya diampuni dosa setahun yang lalu. Lalu Nabi di akhir hayatnya pernah bersabda, kalau tahun depan aku masih memiliki umur, aku akan berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu puasa tanggal 9 atau disebut puasa Tasu'ah, untuk membedakan antara puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Allah Alam Bissawab. Seberapa jauh batasan wanita tidak boleh keluar rumah tanpa mahram? Bagaimana kalau keluar rumah berjarak 4 kilo? Enggak ada masalah. Yang tidak boleh itu safar. Dan safar menurut pendapat para ulama adalah 80 km ke atas. Ya, 16 parsakh atau setara 4 burut atau setara dengan 16 parsakh atau setara dengan 80 sekian kilometer. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa itu Karbala? Karbala satu tempat ya, di mana disebutkan bahwa di tempat itulah terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu wafatnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Husain ibnu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala an, dalam satu peristiwa yang sangat menyedihkan ya, terjadi apa namanya perselisihan yang terjadi pada hari itu, dan beliau wafat di padang Karbala radhiyallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menerima dan makan makanan dari acara tahlilan? Allah alam bissawab, tidak ada larangan ya, tidak ada larangan, dan hukum asal makanan itu adalah halal ya, selama tidak ada unsur-unsur yang haram, misalnya penyembelihan untuk selain Allah dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.